Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 138, mengangkat tema mewaspadai ucapan orang tua. Banyak orang tua yang belum menyadari bahwa kata-kata yang terucap dari mulutnya itu akan berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh untuk perkembangan anaknya. Baik itu berpengaruh secara positif atau secara negatif. Betapa banyak anak-anak yang menjadi manusia yang bermanfaat setelah ada izin dari Allah adalah dengan ucapan orang tuanya, nasihat yang disampaikan oleh orang tuanya yang begitu membekas di dalam diri anak tersebut. Sebaliknya, tidak sedikit anak-anak yang potensi yang dia miliki punah, sehingga menjadi anak yang nakal juga gara-gara ucapan negatif yang terlontar dari mulut orang tuanya. Di sini saya bawakan sebuah kisah nyata. Seorang hakim, seorang ulama yang bernama Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah sosok hakim legendaris di kota Mekah Al-Mukarramah, di kota suci Mekah, karena beliau menjabat di jabatan tersebut selama puluhan tahun. Dan menariknya, beliau ini adalah orang yang memiliki kekurangan fisik. Beliau terlahir dalam kondisi tubuh yang sangat pendek. Bahkan saking pendeknya sampai leher beliau itu enggak kelihatan. Saking napa? Saking pendek. Jadi kayak kepalanya itu kayak masuk ke tubuhnya. Sedangkan pundaknya ini nonjol. Kemudian bukan hanya itu, Allah takdirkan wajahnya itu amat pas-pasan, kalau tidak dikatakan jelek. Siapa orang tua yang bahagia ketika melihat anaknya punya kekurangan fisik seperti itu? Tentunya bapak ibunya merasa sedih melihat anaknya punya kekurangan fisik seperti tadi. Tapi yang perlu untuk kita tiru adalah orang tuanya tidak kemudian lantas berlarut-larut dalam kesedihan. Justru dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, ibunya memberikan sebuah nasihat yang beliau sampaikan kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini. Ketika Al-Awqas ini masih kecil, ibunya pernah bilang sama si anak, "Nak, kamu ini bakalan banyak dihina. Kamu ini bakalan banyak diremehkan, ditertawakan, direndahkan." Ibunya tahu persis bahwa kekurangan fisik anaknya ini bisa menjadi bahan tertawaan. Tapi kemudian ibunya tadi memberikan solusi. Bukan sekedar menyebutkan kekurangan anaknya, tapi memberikan solusi. Bahwa kekurangan yang kamu miliki ini bisa engkau tutupi dengan sebuah kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu adalah belajar agama. Maka kamu nak harus tekun belajar agama. Karena ketika engkau memiliki ilmu agama dan engkau mumpuni dalam ilmu agama tersebut, maka kekuranganmu akan ketutup dengan kesempurnaan ilmu yang kamu miliki. Dan engkau akan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Ini nasihat yang disampaikan oleh ibunya kepada Al-Awqas ketika masih kecil. Dan alhamdulillahnya Al-Awqas ini mendengarkan baik-baik nasihat yang disampaikan oleh ibunya. Sehingga sejak kecil beliau tekun belajar, belajar, belajar, terus mendalami ilmu agama. Sampai memiliki ilmu yang mumpuni. Ketika beliau memiliki ilmu yang mumpuni dan diakui oleh para ulama, akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan untuk menjadi hakim agung di kota suci Mekah. Bukan setahun, dua tahun, tapi 20 tahun. Dan beliau menjadi hakim yang sangat disegani. Orang itu kalau sudah berperkara diadili sama beliau itu gemeter. Karena kewibawaan yang dimiliki oleh hakim ini. Padahal beliau punya kekurangan apa? Fisik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini? Lihat bagaimana si ibu memberikan kalimat-kalimat, mengucapkan kata-kata yang positif. Yang selalu diingat oleh si anak. Maka orang tua teladan itu adalah orang tua yang selalu memperhatikan apa yang terucap dari mulutnya. Dia akan berusaha untuk mengeluarkan kata-kata positif dan menghindari kata-kata nopo? Negatif. Orang tua teladan adalah orang tua yang selalu berusaha mengeluarkan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang buruk. Banyak dari kita belum menyadari bahwa satu kata yang terlontar dari mulut orang tua ini bisa membuat perilaku anak menjadi baik atau jelek. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun, mau dalam kondisi bercanda atau kondisi serius, perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Sering-seringlah untuk memberikan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang positif kepada anak-anak kita. Tapi bukan berarti kita berlebihan dalam memuji. Anda sebagai orang tua, kalau muji anaknya itu, waduh, jangan, anakku paling ganteng sedunia. Ya orang mungkin, mungkin atau tidak? Ya tidak mungkin lah. Nabi Yusuf teng pundi. Anakmu paling ganteng sedunia loh, Nabi Yusuf teng pundi. Ya. Kan ada sebagian orang seperti itu. Paling ganteng dewe, paling ayu dewe, paling pinter dewe. Gak usah yang gitu-gitu. Ya. Memang betul kita ini disuruh mengucapkan kata-kata yang positif. Tapi gak usah berlebihan. Kalimat-kalimat ayu dewek, ganteng dewek, terus apa? Pinter dewek. Itu kalimat-kalimat pujian yang kosong sebenarnya. Karena gak sesuai dengan realita. Gak sesuai dengan kenyataan. Ya. Emang anak kita paling pinter, banyak yang lebih pinter kok. Gak usah. Terus bagaimana usah? Diganti aja dengan, Masya Allah, kamu adalah sangat istimewa di mata ibu. Ya betul, memang sangat istimewa. Engkau adalah karunia yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita. Ayah dan ibu, abi dan umi sangat bersyukur kepada Allah diberi karunia anak seperti kamu. Ini kan kalimat-kalimat yang tidak berlebihan. Maka, walaupun kita menganjurkan agar kita memperhatikan kata-kata yang keluar dari lisan kita, bukan berarti kemudian kita itu lantas memberikan pujian-pujian yang berlebihan. Bahkan, dalam memperhatikan ucapan yang keluar dari mulut kita saja, termasuk yang keluar dari orang-orang terdekat dengan kita, kakek, nenek, paman, bibi, itu kita harus waspada, termasuk dalam masalah panggilan. Napa? Panggilan. Orang Jawa itu, atau kita orang Indonesia secara umum itu, sukanya nama panjang itu disingkat. Kadang-kadang nyingkatnya ora pas. Ya. Kadang-kadang nyingkatnya ora pas. Ya. Kadang-kadang namanya bagus-bagus, panggilannya entong. Ya. Dan itu mungkin ketika anak itu masih kecil, mungkin lucu nggih. Tapi nek wis gede, ya, kalau sudah tua, dia akan malu dipanggil seperti itu. Nggih napa mboten? Nggih. Ya. Maka kita sebagai orang tua, jadi ini pun juga koreksi buat saya pribadi, ya. Bahwa kadang-kadang kita itu berpikir anak ini arep cilik bae nganti gede, kan ora mungkin. Ada saatnya dia akan besar. Ya. Kadang-kadang panggilan-panggilan yang kita lontarkan ini tidak kita pikirkan bagaimana kalau dia sudah jadi sudah besar, sudah jadi ustaz misalnya. Kok panggilan itu masih ada gitu loh. Dan kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa panggilan-panggilan yang kita sematkan saat anak itu masih kecil ternyata itu terbawa sampai besar, bahkan sampai tua. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya, yang paling mudah, yang paling baik adalah panggil dia sesuai dengan namanya. Ya. Namanya siapa? Namanya Abdurrahman. Ya sudah, panggil siapa? Abdurrahman. Ya. namanya Abdul Aziz, sudah panggil sinten? Abdul Aziz. Kedawan ustadz, kedawan pirang meter sih jenenge. Ya Abdul Aziz, pinten meter niku dawane? Itu kan paling cuma berapa senti. Ya. Maka biasakan kita untuk memanggil nama yang baik. Ya. Apalagi kalau memang aslinya namanya sudah baik. Ya. Aslinya namanya sudah baik. Ya. Nama para nabi misalnya Muhammad. Ya. Coba sekarang kalau Muhammad itu biasanya kalau di negeri kita dipanggil apa? Ana sing celukane Ahmad. Ya. Ana sing celukane Ahmad. Padahal nama aslinya siapa? Muhammad, kan bagus. Kalau perempuan siapa ya misalnya? Aku lo nek mau ngasih nama, mau ngasih contoh tuh Maras lo. Maras bok nopo, bok ngepasi. Padahal saya nggak bermaksud gitu lo. Apa ya? Kayaknya jenenge akeh wis padahal dipakai semua ya. Ya. Ya intinya kalau memang namanya misalnya namanya memang Fatimah, ya sudah panggillah napa? Fatimah. Namanya Khadijah, panggil siapa? Khadijah. Hafsah, panggil napa? Hafsah. Ya. Kadang-kadang kan kita ini suka meleset-melesetkan. Sudah namanya bagus, kemudian kita ambil nama potongannya, kemudian gak sesuai dengan aslinya. Ya. Dan yang lebih parah lagi, kalau misalnya sama sekali gak nyambung dengan namanya. Panggilan itu gak nyambung sama sekali dengan namanya. Namanya sudah bagus, misalnya namanya Abdullah misalnya. Tapi karena kulitnya hitam, akhirnya panggilan apa? Ya wong Jawa ya guteng, bleki, ya. Terus apa maning? Lebih parah lagi, jangkrik, jaliteng. Masa bocah celukan jenenge Abdullah, celukannya apa? Jaliteng itu kan. Dan ini kita anggap sebagai gurauan ketika anak masih kecil. Coba bayangkan, kalau seandainya dia sudah jadi besar. Sudah jadi nopo? Besar. Jadi ustaz coba. Masa ustaz jaliteng kan lucu? Ya. Maka, ini adalah kata-kata yang harus kita perhatikan. Walaupun itu sudah terbiasa dari kakeknya, dari neneknya, maka kita sebagai orang tua, dengan hormat kita berusaha untuk menyampaikan ini kepada orang-orang yang kita hormati tadi. Kakeknya atau neneknya. Jadi mari kita biasakan memanggil dengan panggilan yang baik. Jadi anak-anak kita itu akan meniru apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Walaupun kata-kata yang kita ucapkan itu jelek, anak taunya itu diucapkan sama orang tuanya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah ngumpul, ya, kalau sudah ngumpul nyari bahan pembicaraan, kadang-kadang yang dijadikan bahan pembicaraan itulah tentang anaknya masing-masing. Oke, kalau misalnya ceritanya cerita yang bagus misalnya, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang cerita tentang kekonyolan anak, cerita tentang tingkah polanya anak, dengan ada semacam unsur olok-oloknya, ya, ada semacam unsur penghinaannya. Dan itu ternyata didengar oleh anak. Ya. Jadi anak merasa berkecil hati, anak merasa minder. Ya. Jadi jangan sampai kita itu bercanda dengan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Apalagi orang lain itu adalah siapa? Anak sendiri. Ya. Nanti begitu anak kita ikut-ikutan mengolok-olok seperti kata-kata yang kita ucapkan, kita marahi. Loh, padahal dia itu mengucapkan seperti itu karena nyontoh orang tuanya. Begitu dia nyontoh, kok malah dimarahin, gimana? Ya. Ini adalah kata-kata yang sifatnya negatif, kita hindari. Nah, sekarang kita berpindah ke kata-kata yang positif. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya ketika kita sedang cerita dengan anak, dengan teman kita, sesama orang tua sedang bercerita, kemudian kita tahu anak kita ini nguping, maka itu kesempatan buat Anda untuk menceritakan kelebihan anak Anda. Yang penting caranya tidak terlalu berlebih-lebihan, sehingga tidak difahami sedang menyombongkan. Jadi anak Anda misalnya punya prestasi, ceritakan. Sehingga anak yang sedang nguping itu bahagia, oh ternyata orang tuanya ini bangga dengan anaknya. Saya kasih contoh di sini, ketika seorang ibu ditanya tentang prestasi anaknya. Ibu gimana prestasi anaknya? Rapotnya gimana? Orang tua yang baik itu adalah ketika dia mengungkapkan kepuasan dia, alhamdulillah saya puas dengan rapot anak saya. Karena saya tahu anak saya sudah berjuang keras untuk belajar lebih baik lagi. Dan saya tahu persis anak saya ini gigih. Nah, ketika kita mengucapkan seperti itu, ternyata di balik pintu anak kita mendengarkan, senang dia. Ya. Jangankan anak kecil, panjenengan yang sudah dewasa, bahkan sudah tua itu, nek dilem senang no mboten? Senang. Bahkan mbah-mbah, nyuwun sewu nggih Bu, mbah-mbah sudah sepuh, dikatakan jenengan lho ayu banget. Senang atau tidak? Seneng. Walaupun jane ya ora. Betul atau tidak? Betul. Ya. Bapak-bapak yang sudah sepuh jenengan lu tambah sepuh, tambah gagah, kuwi kan jane ora gitu loh. Tapi kan tetap seneng gitu loh. Itu padahal orang sudah tua. Bagaimana anak kecil? Ya. Yeah. Ini lebih baik kita ucapkan kayak tadi, ya. Kayak tadi kita ucapkan, saya bangga anak saya nilainya bagus. Itu lebih baik daripada kita katakan, ya memang sih rapotnya bagus, tapi kok ya gak masuk 10 besar. Tapi sayangnya tidak masuk 10 besar. Jadi kata sayangnya tidak masuk 10 besar itu seakan-akan kayak menghapus nopo pujian yang pertama. Ya. Yeah. Jadi seakan-akan kayak usaha anak kita siang malam belajar itu seakan-akan kayak gak ada harganya gitu loh. Ketika ternyata anak kita gagal tidak jadi masuk 10 besar. Termasuk juga tidak ada salahnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perdengarkan isi doa kita itu di telinga anak kita. Itu enggak ada salahnya. Ya. Harapannya anak tersebut dia bisa termotivasi dengan doa-doa yang diucapkan oleh orang tuanya. Ya. Ketemu dengan ulama misalnya, ya anak kita ajak menghadiri majelisnya ulama. Kemudian kita sampaikan kepada anak kita di samping kita, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti bisa duduk di kursi tersebut. Menjadi ulama yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kalimat-kalimat yang itu bisa memotivasi anaknya. Saya kasih contoh, ada seorang ulama besar, namanya Imam Adz-Dzahabi. Sinten? Imam Adz-Dzahabi. Ini ulama besar, terkenal sekali. Hidup di abad ke-8 Hijriah atau ke-9 Hijriah. Beliau adalah pakar hadis, pakar sejarah. Ya. Salah satu buku yang beliau tulis, buku sejarah, biografi para ulama, judulnya Siyar A'lamin Nubala. Itu tebelnya itu 25 jilid. Segini nih tebelnya nih. Jadi tebelnya dari sini sampai sini tebelnya. Kalau panjenengan pengen lihat monggo datang ke perpustakaan. Ya, pondok di situ ada buku judulnya Siyar A'lamin Nubala. Ini salah satu bukunya dan bukunya masih banyak. Kenapa beliau menjadi sosok yang sangat bersemangat untuk belajar agama sampai menjadi ulama. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika beliau masih kecil, itu ada seorang ulama yang mendekati beliau, ngelihat beliau lagi nulis. Kemudian diambil kertasnya, dilihat, "Wah, tulisanmu ini kayak tulisannya ulama. Tulisanmu itu mirip tulisannya napa? Ulama." Jadi hanya dengan kata-kata itu, ya, setelah izin dari Allah Azza wa Jalla, hanya dengan kata-kata itu, dia langsung semangat, ya, untuk belajar agama, ingin jadi ulama. Lihat bagaimana dahsyatnya kalimat-kalimat positif. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu luar biasa. Dan gak usah kaget, karena memang doanya orang tua itu napa? Mustajab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin atau mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa manusia yang pasti dikabulkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mustajabat, pasti diijabah. Pasti dikabulkan, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ada berapa? Ada 3. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama siapa? Da'watul walid. Yang pertama doanya orang tua. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir. Musafir ini pun apa? Bepergian jauh. Dan yang ketiga wa da'watul madlum. Doanya orang yang dizolimi, disakiti. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan ternyata yang pertama adalah doanya sinten? Orang tua. Ya. Jadi jenengan itu punya potensi yang dahsyat. Gunakan itu. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan kita, terimalah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan dan keturunan kami orang-orang yang bisa menyejukkan pandangan mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami suri teladan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang sering kita ucapkan. Ya. Tapi kita harus waspada juga. Doanya orang tua itu mustajab. Baik isi doanya positif atau isi doanya negatif. Jadi yang bakalan dikabulkan itu bukan hanya doa-doa yang baik, termasuk doa-doa yang buruk. Nah, makanya hati-hati orang tua nih. Orang Jawa mengatakan aja sok nyupatani. Ya, nyupatani itu mendoakan buruk buat anak, jangan. Karena di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan riwayat ini hasan, hadis itu berbunyi wa da'watul walidi ala waladihi. Termasuk doa yang mustajab adalah doanya orang tua yang isinya keburukan untuk anaknya. Yeah. Maka sering saya sampaikan, dalam kondisi semarah apapun, kontrol mulut kita, kontrol lisan kita. Yeah. Jadi kalau lagi marah itu jangan kemudian mengeluarkan kata-kata yang jelek-jelek. Yeah. Bocah kok soleh temen. Sakit sama badan. Hah? Sakit bu? Nah, biasanya kata saya, bocah kok. Nah, angel temen, becut temen. Terus napa mali? Ya. Lemot temen. Nek gara PR mboten sakit-sakit. Ya. Keluarkan kata-kata positif. Ya, keluarkan kata-kata positif. Maka monggo Bapak Ibu yang kami hormati, kita perhatikan setiap kata-kata yang muncul dari lisan kita, difilter. Difilter niku di nopo? Disaring. Nggih, sing sae-sae mawon, yang baik-baik saja yang dikeluarkan. Yang jelek-jelek enggak usah dikeluarkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Monggo silakan kalau akan bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik dan memahamkan agama kepada anak yang mempunyai kecenderungan khusus dan anaknya telah berumur 3,5 tahun dan belum bisa berjalan dan belum bisa berbicara? Mohon doanya untuk kesembuhan anak saya, Ustaz. Syukran. Semoga putra bapak atau ibu segera dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla kesembuhan total. Dan segera bisa beraktivitas dalam kebaikan. Allahumma amin. Bagaimana menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, punya kekurangan, sampai usia sekian belas tahun belum bisa bicara? Karena kalau seandainya anak itu punya keterbatasan akal, keterbatasan otak, maka anak-anak yang seperti itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk menjalankan perintah agama. Alias dia tidak masuk kategori mukallaf. Mukallaf itu yang mendapatkan beban perintah agama. Kenapa? Karena salah satu syarat manusia menjadi mukallaf, terkena beban kewajiban agama, salah satu syaratnya adalah akal. Napa? Akal. Dia punya akal yang sehat. Dia punya akal yang sempurna. Nah, kondisi yang tadi ditanyakan itu adalah anak tersebut tidak punya akal yang sempurna. Ya, punya keterbatasan akal. Sehingga perilakunya itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk mendapatkan pahala atau dihukum atas perbuatan negatif yang dia lakukan. Namun, ketika Anda berusaha untuk mengajarkan kebaikan kepada anak Anda, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Bagus. Ya. Walaupun aslinya dia tidak terkena beban syariat. Ketika Anda ceritakan atau ajarkan kebaikan, baik Anda mencontohkan di hadapan anak Anda sholat, ya Anda sholat, kemudian dilihat sama anak Anda, atau Anda membaca Al-Quran di samping anak Anda, maka itu adalah sebuah amal soleh insyaAllah. Maka cara mendidik anak yang seperti itu sebenarnya tidak beda jauh dengan mendidik anak yang lain. Yang pertama adalah keteladanan. Anda sebagai orang tua memberikan keteladanan, amal soleh, ibadah di hadapan anak Anda. Ya. Sholat, baca Al-Quran, berzikir. Ya. Kemudian yang kedua adalah jadikan suasana rumah Anda ini sebagai suasana yang penuh dengan ilmu. Ya. Entah itu dengan sering-sering memperdengarkan pengajian, ya, atau bahkan menjadikan tempat rumah Anda itu sebagai tempat pengajian. Ya. Memperdengarkan suara pengajian bisa lewat televisi, bisa lewat radio, bisa lewat MP3. Ya. Entah berapa persen yang nanti akan masuk ke dalam otak anak tersebut, yang penting kita sudah berusaha secara maksimal. Ini yang kedua. Banyak-banyak diperdengarkan pengajian. Yang ketiga, doa yang tadi sudah saya sampaikan. Tidak ada yang mustahil ketika Allah kenapa? Berkehendak. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Allah hanya mengatakan kun, maka akan fayakun, maka akan jadi. Maka jangan, gak usah putus asa untuk terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberi nama dengan nama Muhammad Irsyad? Kalau boleh, insya Allah boleh. Tapi nama yang lebih afdol itulah nama yang cukup dengan satu kata gitu ya. Contoh misalnya Muhammad. Ya. Contoh apa? Muhammad. Itu kalau kita perhatikan dalam biografi para sahabat Rasul SAW, termasuk para Nabi SAW, rata-rata nama-nama mereka itu adalah simple. Satu suku kata. Contoh, Nabi kita SAW, namanya siapa? Muhammad. Ada tambahannya atau tidak? Ada tambahannya? Tidak. Muhammad. Kalaupun ada tambahan, bin Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Coba perhatikan para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan nama. Nama beliau adalah Abdullah. Abdullah. Sudah. Khalifah yang kedua. Sinten? Umar. Namanya siapa? Umar. Umar. Sudah. Ya. Yeah. Lengkapnya siapa? Umar bin Khattab. Khattab itu siapa? Ayahnya. Namanya Umar, ya Umar. Oke, yang ketiga sinten? Utsman. Siapa nama lengkapnya? Utsman bin Affan. Affan namanya siapa? Ayahnya. Namanya Utsman? Ya cuma Utsman. Oke, yang ketiga sinten? Ali. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib niku sinten? Bapaknya. Namanya Ali sinten? Ya cuma Ali. Ya. Jadi nama itu bagusnya enggak usah panjang-panjang. Ya. Kita mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Namanya juga seperti itu. Sulaiman. Ya. Lengkapnya ya cuma Sulaiman, sudah namanya Sulaiman. Daud. Ya, sinten malih? Musa. Ada lagi? Isa. Ada lagi? Nuh. Hud. Ya, coba kan keren kan namanya siapa? Nuh. Nuh siapa? Nuh. Ya. Keren. Ya. Dan manggilnya jadi enak kan? Coba sekarang, maaf ya ini nek kalau ada yang ngepasi, saya tidak sengaja. Ya, misalnya namanya itu Muhammad Ali Muhammad Ali Abdullah misalnya. Muhammad Ali Abdullah. Coba panggilannya siapa? Ana sing Ali, ana sing apa? Muhammad, ana sing Abdullah. Abdullah pi macam-macam, ana sing Duloh. Ana sing Abdul, ana sing Orangnya satu, panggilannya apa? Banyak banget. Ya. Saya sih lagi sudah berusaha memulai dari anak-anak saya. Ya. Anak pertama Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Ya Abdurrahman. Ya, anak kedua Ukasyah. Ukasyah siapa? Ukasyah, sudah. Ukasyah titik. Ya. Anak ketiga Anjasyah. Anjasyah siapa? Sudah. Terus yang keempat siapa? Bilal. Ya. Bilal siapa? Ya Bilal. Ya. Kalau mau diperpanjang, Bilal sing endi? Ya Bilal bin Abdullah Zain gitu. Latihan. Ya, kita sudah tahu ilmunya, latihan kita praktekkan. Kasih nama enggak usah panjang-panjang. Yang simpel aja. Walaupun sebenarnya boleh, Muhammad Arsyad tadi boleh. Ya. Saya tidak katakan haram, cuman saya menganjurkan yang lebih afdol. Ya, yang lebih afdol itu meniru nama para nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad. Ya, Muhammad itu namanya Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Rata-rata seperti itu para ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.